lah di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Thank you. Cinta yang telah terjadi.

tanyakanlah pada diri mana yang salah. Biarkanlah, oh biarkanlah, walau bahagia berpaling dari. Rasa hati. kau datang padaku setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan diriku? Bye.